Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir. Wan nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hasalah min subbi kitabillah sunnati rasulih hudwa ila al huda wa dalala ala al khair. فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل: وعليك بحمل كل من لك عليه ولاية من ولد وزوجة ومملوك على فعل الصلاة. Dan hendaknya sudah merupakan kewajiban atas kalian untuk memerintahkan orang-orang yang di bawah kekuasaan kalian, daripada anak, istri, atau budak, untuk diperintah melaksanakan sholat. Fa in imtana'a ahadun min haula min fi'laha fa 'alaika biwa'di wa takhwifih. Dan jika menolak seseorang di antara mereka untuk melaksanakannya, maka wajib atas kamu untuk menasehati, wajib atas kamu untuk menakut-nakuti. Fa in tamarrada aw asarra ala taraf fa alayka bi darbihi wa ta'nifihi. Dan jika tetap masih membangkang dan tetap bersikukuh untuk meninggalkan sholat, maka wajib atasmu untuk memukulnya, untuk bersifat keras kepadanya. Fa in imtana'a wa lam yanzajir anittarak fa 'alaika bi muqata'atihi wa mudabaratihi. Fa inna tarika shalah syaitan ba'id an rahmatillah muta'aridun li ghadabihi wa la'natihi. Dan jika tetap masih menolak dan tidak bermanfaat dengan pukulan tersebut, maka wajib atas kamu memutus hubungan dengannya, karena sesungguhnya seseorang yang meninggalkan sholat adalah setan yang jauh dari rahmat Allah, yang akan disodorkan untuk mendapatkan marah Allah, murka Allah, dan la'anat Allah. Tahrumu mu'alatuhu wa tajibu mu'adatuhu ala kulli muslim. Dan diharamkan untuk saling mencintai dan diwajibkan untuk saling memusuhi ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Wa kaifa la waqad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad asyrak. Bagaimana tidak, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya perjanjian antara kita orang Islam dengan mereka orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah menjadi orang yang musyrik. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam la dina liman la sholata lah wa innama masalu sholah minad din kamasali ra'as minal jasad. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama bagi seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan atau amalan sholat. Dan sesungguhnya gambaran sholat itu daripada agama seperti misalnya seperti misal kepala bagi jasad seseorang. Jadi di sini Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin mewanti-wanti kepada kita untuk perhatian dengan masalah sholat. Ya, tidak gampang, jangan diremehkan. Masalah sholat bukan mudah, masalah sholat bukan sepele. Itu sesuatu yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak di antara mereka ulama-ulama, termasuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya meninggalkan sholat satu kali aja meninggalkan sholat tanpa ada uzur syar'i, maka dianggap sudah keluar daripada agama Islam, keluar dari lingkaran Islam, dianggap kafir dan murtad. satu kali, apalagi dua kali, apalagi tiga sholat tanpa uzur. Ini pendapat banyak di antara ulama, termasuk pendapat pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu juga pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas, pendapat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, termasuk pendapatnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal, dan pendapat daripada Katsir minal tabi'in, termasuk pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawai. Begitu juga pendapat ulama-ulama yang lain yang sangat banyak, dengan adillah, dengan dalil-dalil yang jelas memang menunjukkan kebenaran pendapat mereka. Sebagaimana sebagian tadi sudah disebutkan dalam kitab yang kita baca, bahwasannya pembeda antara kita dengan orang-orang kafir adalah, pembedanya adalah sholat. Barang siapa di antara orang Islam tidak sholat, berarti dia dianggap musyrik. Dalam riwayat yang lain mengatakan, man taraka sholah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, artinya tanpa uzur, maka berarti dia dianggap kafir terang-terangan. Jiharon berarti dia kafir terang-terangan, kata Rasulullah SAW. Jadi tidak mudah, hati-hati. Makanya dinamakan sholat-sholat. Kenapa? As-sholah, kalimat sholat itu diambil dari silah. Silah itu hubungan. Kenapa dinamakan sholat itu silah? Diambil dari kata silah. Karena sholat itu hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya, penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kalau kita meninggalkan salat, berarti kita memutus penghubung tersebut. Berarti artinya kita tidak ada hubungan, tidak ada hubungan lagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah. Ya Allah, putus hubungan mulai sekarang. Dan insya Allah tidak ada yang berani untuk putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah salat. Jadi selama kita masih ingin menyambung dengan Allah, masih ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah untuk kita salat. Ya, hati-hati. Termasuk di surat Ibrahim, di situ ada doa yang dipanjatkan, yaitu Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal. Doa Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal. Doa ini doa mujarrab, doa ini mujarrab untuk memberikan semangat kepada keluarga kita, keluarga baik itu anak-anak, ponakan-ponakan, istri dan lain sebagainya, untuk bisa melaksanakan salat. Karena sesungguhnya siapapun yang melaksanakan sholat, siapapun yang meninggalkan sholat, itu semata-mata yang menentukan dan yang memilih adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bersikukuh untuk melaksanakan sholat, bersemangat untuk melaksanakan sholat, tapi Allah tidak menakdirkan untuk sholat, tidak mungkin dia bisa melaksanakan sholat. Dan sebaliknya ada seseorang niat untuk meninggalkan sholat, tapi Allah tidak takdirkan meninggalkan sholat, akan dipaksa dia mau tidak mau untuk melaksanakan sholat, karena sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Kalau kita berada di masjid tadi sholat maghrib berjamaah, itu adalah keinginan Allah. Oleh karena itu kita syukuri kalau kita bisa melaksanakan sholat, kita syukuri kalau kita bisa melaksanakan ibadah, kita syukuri kalau kita bisa menjauhi maksiat-maksiat Allah. Syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabin. Ini termasuk nikmat yang perlu kita syukuri agar ditambah. Ketika kita mensyukuri nikmat salat, kita mensyukuri nikmat ibadah yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita, maka akan ditambah taufiknya, ditambah hidayatnya, diperbagus ibadahnya. Ya, jangan kita syukur sama Allah hanya kalau dapat rezeki aja. Jangan hanya dapat uang aja, hanya dapat keuntungan duniawi kita syukur, alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah. Salat ini perlu disyukuri. Hidayat itu perlu disyukuri, bahkan lebih pantas untuk kita syukuri daripada kalau kita mendapatkan rezeki yang berupa makanan, minuman, harta, uang dan lain sebagainya. Ini perlu disyukuri. Makanya termasuk Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu menganjurkan kepada para dai-dai, kepada para ustaz-ustaz untuk selalu mengingatkan mereka itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Karena itu puncak daripada nikmat. Apapun kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada nikmat iman dan Islamnya, maka semuanya tidak berarti. Semuanya akan menjadi sia-sia kenikmatan-kenikmatan tersebut kalau tidak ada nikmat iman Islam. Makanya kasir begitu banyak menjadi kebiasaan para dai mengingatkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah telah memberikan kepada kita hidayat, telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Ingatkan, ini anjuran daripada Imam Al-Haddad Sahibul Ratib untuk mengingatkan mereka bersyukur kepada Allah. Termasuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa melaksanakan salat. Ya, tadi dikatakan bahwasanya salat bukan hal biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Wail kinayah an syiddatil azab. Apa itu wail yang dimaksud dalam Al-Qur'an? Ada dua makna, ada dua tafsir. Ada mengatakan itu kinayah an syiddatil azab. Itu maksudnya ungkapan dari ungkapan untuk mengungkapkan azab Allah SWT yang sangat pedih. Well, berarti azab Allah yang sangat pedih. Azab Allah yang sangat pedih. Ada tafsir kedua mengatakan well itu nama lembah yang ada di neraka Jahannam yang dikhususkan nantinya untuk orang yang sholat. Untuk orang yang sholat. Wailun lil musallin. Well, bagi orang yang sholat. Sholat yang mana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan semua orang yang sholat, tapi sahun, yang orang yang lalai dengan sholatnya. Sholat tapi lalai. Apa maksudnya lalai dengan sholatnya? Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, apa yang dimaksud ya Rasulullah sahun? Yang lalai dengan sholatnya ini. Humul ladina yu'akhiruna sholat hatta yakrut waktuha. Hatta tahrut awqatuha awqama qala Rasulullah SAW. Yang dimaksud lalai dengan sholatnya dalam ayat Al-Quran itu adalah mereka yang mengakhir-akhirkan sholat sampai keluar waktunya tanpa uzur. Mengakhir-akhirkan. Yes. Bisa melaksanakan sholat di waktunya tapi diakhirkan tanpa uzur sampai keluar waktu sholat. Ini well akan mendapatkan ancaman. Akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah SWT di akhirat nanti di neraka Jahannam. Kalau ini adalah ancaman bagi orang yang sholat tapi sholatnya setelah keluar waktu, bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan sholat sama sekali? Bagaimana orang yang setiap hari tidak pernah sholat? Mungkin sebagian sholat lima waktu dia melaksanakan, tapi sebagian sholat lima waktu yang lain tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tadi dianjurkan bahwasanya kalau ada ya, di antara kita yang meninggalkan ibadah sholat lima waktu, tadi anjuran beliau ini, itu pertama kita nasihati. Nasihat. Ya, setiap muslim berhak untuk mendapatkan nasihat dari kita. Nah, ad-dinun nasihat. Agama itu seluruhnya adalah nasihat. Kita nasihati. Khususnya yang tadi dikatakan oleh beliau, khususnya yang berada di bawah kekuasaan kita. Istri kita, anak kita, mungkin adik-adik kita, ya, ponakan-ponakan kita yang bisa kita atur. Kita nasihati. Sholat itu adalah kewajiban dari Allah. Ketahuilah, ya, seseorang yang tidak sholat ancamannya besar, ya, bahkan dalam hadis walaupun hadisnya dhaif, ancaman sholat bagi yang meninggalkan sholat itu bukan hanya di akhirat tapi di dunia pun sudah akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia setiap doa orang yang meninggalkan sholat tidak akan dikabulkan, tidak akan pernah didengar oleh Allah doanya. Dan di dunia setiap dia beramal tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu awal ma yuhasab bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Fa in shalahat shalaha sa'iru amalihi. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Nanti di akhirat kelak pertama kali seorang hamba dihisab amalan-amalannya, yang pertama kali dihisab daripada amalannya adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka yang lain amalan-amalan ikut menjadi baik. Ikut menjadi lancar dihisapnya nantinya. Tapi kalau sudah sholat yang pertama kali dihisap sudah berat, sudah buruk sholatnya, sudah jelek sholatnya, yang amalan yang lain itu akan menjadi jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kereta itu ini lokomotifnya, sholat itu lokomotif Kalau sudah kepala kereta tidak bergerak, tidak berjalan, yang lain pun tidak ikut berjalan. Jadi sholat itulah yang paling penting dalam agama. Tadi juga dikatakan, la dina liman la sholatalah. Tidak ada agama bagi seseorang. Artinya tidak dianggap beragama bagi seseorang kalau tidak punya amalan sholat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di saat beliau yang mendapatkan musibah di akhir umurnya dan menjadi sebab kematiannya, di waktu itu ditusuk, dihunus dengan pedang dari belakang ketika mau menjadi imam di waktu sholat subuh, yang setelah merapikan shaf seperti kebiasaan merapikan shaf, meluruskan shaf, ternyata di antara mereka ada Abu Lu'lu'a Al-Majusi yang dendam kepada Sayyidina Umar karena menurut dia tidak dianggap Sayyidina Umar itu berbuat adil kepada dia. Disitulah dia sudah menyiapkan ya pedangnya, menyiapkan senjatanya ya, dan sholat di shaf pertama di belakang Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian di saat Sayyidina Umar bin Khattab takbir, maka dari belakang ditusuk Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian bercucuran darah. Sayyidina Abu Bakar dibawa ke rumah dalam keadaan sudah pingsan. Kemudian di saat Sayyidina Umar bin Khattab sadar, sudah waktu sholat hampir habis. Waktu sholat subuh. Agimuni li sholat. Agimuni li sholat. Bangunkan aku untuk aku melaksanakan sholat. Bi hadhil hala ya amiral mu'minin. Dalam keadaan kamu seperti ini, darah mengucur banyak, mengalir banyak, masih minta Sayyidina Umar bin Khattab dibangunkan untuk melaksanakan sholat. Qal na'am al-an. Ya sekarang. La dina liman la ruku'afi. Liman la ruku'alah. Tidak ada agama bagi seseorang kalau tidak ada ruku'nya. Tidak ada sholatnya maksudnya. Maka di situ digotong Sayyidina Umar untuk melaksanakan sholat subuh sampai selesai. Bagaimana perhatian dan benar-benar ketaatan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena memang sedemikian hukumnya. Demikian hukumnya. Sholat itu tidak ada uzur untuk meninggalkannya. Ya, kalau kita puasa Ramadan ada uzur. Kalau kita puasa, kalau dalam keadaan safar, ya kita boleh tidak puasa Ramadan, ya kan? Kalau dalam keadaan sakit, kita boleh tidak puasa. Kalau dalam keadaan tua, tidak kuat untuk puasa, ya susah untuk puasa, sulit untuk puasa karena sudah tua umurnya, maka boleh diganti dengan membayar satu mud daripada beras. Artinya, ya diganti dengan sedekah. Ya, begitu juga ibadah yang lain, haji dan juga kewajiban yang lain-lain, ada uzur menjadi gugur kewajiban tersebut. Tapi sholat tidak ada uzurnya. Uzur hanya mengakhirkan, iya ada. Uzur mengakhirkan sholat artinya tidak sholat duhur di waktunya. Diakhirkan sholat duhur sampai waktu asar. Boleh, boleh kalau ada uzur. Uzurnya apa? Safar. Kalau dia musafir. Ya. Uzurnya apa? Kalau dia mungkin sakit. Ya, walaupun di sini ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat di antara ulama. Uzurnya apa? Mungkin jamak takdim, sholat duhur ya, sama sholat asar. Didahulukan sholat asarnya di waktu sholat duhur. Karena apa? Karena sebab hujan yang deras dengan syarat-syarat yang berlaku. Ini uzur-uzur ya, yang tidak ada uzur yang lain. Meninggalkan sholat sampai keluar waktunya ada uzur, tapi bukan meninggalkan sholat sama sekali, tidak. Kalau meninggalkan sholat sama sekali tidak ada uzur dalam keadaan apapun. Ya, selama seseorang masih mempunyai kesadaran, masih sadar, ya, dan masih ada ruh di jiwanya, di jasadnya, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali. Mau dalam keadaan sakit apapun, mau dalam keadaan perang sekalipun, dalam keadaan ketakutan sekalipun, dalam keadaan rumahnya kebakaran, dalam keadaan misalnya terjadi gempa, dalam keadaan misalnya terjadi banjir, apapun yang terjadi, tidak boleh seseorang meninggalkan sholat. Harus melaksanakan sholat. Sehingga dikatakan oleh ulama, tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, melaksanakan sholat dengan duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Berbaring tidak bisa, ya terlentang. Terlentang tidak bisa dengan isyarat kepala. Dengan isyarat kepala tidak bisa, dengan isyarat mata. Tidak bisa, walaupun hanya dengan isyarat hati aja. Isyarat dalam hati. Sekarang takbir, sekarang berdiri, sekarang ruku, sekarang itidal ila akhir sholat. Dalam hati aja. Kalau tidak bisa apa-apa. Berbicara juga tidak bisa. Membaca tidak bisa. Bergerak tidak bisa. Kepala pun tidak bisa digerakkan. Mata pun tidak bisa. wajib dengan hati. Jadi dalam keadaan seperti ini, tetap wajib dia melaksanakan sholat, walaupun dengan isyarat dalam hatinya. Ya, selama dia sadar, kecuali kalau sudah tidak sadar, koma, baru tidak wajib melaksanakan sholat. Wala yajuzu tarkuha liman aqal wa ba'da ajzin in yutik sa'al. La yajuzu tarkuha liman aqal. Dikatakan di situ, tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali liman aqal, selama dia punya kesadaran. Selama masih sadar, tidak boleh meninggalkan sholat. Jadi salah kalau ada seseorang yang mengatakan kepada yang sakit, kamu tidak usah sholat, kamu ma'zur, kamu sedang sakit, Allah maha pemurah, Allah maha pengasih, ya, nanti kalau sudah sehat baru kamu sholat. Itu salah. Kita anjurkan orang-orang yang sakit itu sholat, walaupun dalam keadaan sakit apapun itu, sakit stroke, sakit apapun, kanker, stroke dan seterusnya, tetap kita anjurkan, kita ingatkan untuk melaksanakan. Bahkan dalam keadaan tersebut, keadaan yang paling penting untuk sholat, karena bisa jadi itu akhir hayat mereka, bisa jadi sakit mereka, terutama kalau sakit keras yang biasanya menyebabkan kematian, berarti sudah menjelang akhir umur mereka. Dan menjelang akhir umur mestinya dijadikan akhir umur itu husnul khitam, husnul khatimah, dijadikan untuk ditutup dengan kebaikan-kebaikan umurnya menjelang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Di saat sakit keras antara hidup dengan mati, bisa selamat, bisa sembuh, bisa tidak, dia meninggalkan sholat. Akhirnya benar-benar mati dalam keadaan meninggalkan sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan fasik, meninggal dalam keadaan dia murtad menurut sebagian ulama, na'udzubillah, mati su'ul khatimah, meninggalnya su'ul khatimah itu. Anjurkan sholat, walaupun dalam keadaan sakit apapun, cuma jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah mereka, berikan mereka kemudahan, sehingga mereka tidak berat melaksanakan sholat. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk begini, ya, kamu tidak bisa sholat dengan keadaan bersuci, tidak apa-apa, sudah sebisanya. Tayamum, tidak bisa juga tayamum, tidak apa-apa, sudah hurmatan lil wagad. Tidak bisa menghadap kiblat, tidak apa-apa, walaupun tidak menghadap kiblat. Ya, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa menutup aurat atau bajunya najis, tidak apa-apa, sudah sebisanya. Ya, itu urusan belakang. Allah maha pengasih. Yang penting dia jangan sampai meninggalkan sholat sama sekali. Ya, dikatakan oleh al-alim Abu Bakar al-Amiri, pengarang kitab Bahjatul Mahafil, pengarang kitab Sirah Bahjatul Mahafir, kitab tebal, beliau menyebutkan dalam kitab tersebut bahwasanya seseorang yang meninggalkan sholat itu sudah seharusnya untuk dijauhkan daripada perkumpulan-perkumpulan orang Islam. Jangan diperbolehkan hadir dalam perkumpulan orang Islam. Jangan diperbolehkan hadir dalam perkumpulan maulid, perkumpulan istighosa, perkumpulan pernikahan, perkumpulan apapun, perkumpulan daripada perkumpulan orang Islam. Dan juga ya, dijauhkan daripada masjid. Jangan ada orang yang tidak sholat masuk masjid. Mau masuk masjid hatta untuk ke toilet aja, jangan, larang kalau dia orang sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat, begitu yang dikatakan. Begitu juga sudah seharusnya untuk memutus hubungan, hubungan dalam perdagangan, hubungan dalam pernikahan, wajib dilakukan. Itu yang beliau katakan. Kenapa? Karena dia benar-benar yang meninggalkan sholat, yang itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang wanita di zaman Bani Israel, di zamannya Nabi Musa alaihi salam, dan wanita itu wanita yang melakukan maksiat yang besar, wanita itu melakukan zina, dan bahkan setelah itu hamil dengan sebab zinahnya, setelah zina hamil melahirkan anaknya, bayinya dibunuh lagi, dipendam hidup-hidup oleh wanita tersebut. Dosa apa ya yang lebih besar daripada ini dosanya? Na'udzubillah min dzalik. Membunuh itu termasuk dosa besar, zina termasuk dosa besar. Tapi akhirnya menyesal wanita tersebut. Menyesal, datang kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ini tubtu ilallah min ma'siyati, aku ingin bertobat kepada Allah daripada maksiatku." "Maksiat apa yang kamu lakukan?" "Maksiat ya besar ya Nabi Musa." "Sebutkan apa?" Kemudian disebutkan, "Zanait wa hamaltu waladtu waladi wa qataltu." Aku berzina, kemudian aku hamil, aku lahir melahirkan anakku, dan aku kemudian setelah dilahirkan aku bunuh anakku. Akhirnya katanya Nabi Musa, "Izhabi Izhabi anni qabla an yanzil alaina al-bala. Kalau begitu, pergi kamu. Pergi menjauh dariku sebelum nanti turun bala, turun musibah dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab maksiat kamu yang besar itu. Pergi dengan keadaan sedih. Datang Jibril alaihi salam kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inna rabbaka yaqul, lima radatta at-taibah." Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kamu, kenapa kamu tolak wanita tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ama wajadta syarra minha?" Katanya malaikat Jibril, "Tidaklah wahai Musa, kamu mendapatkan seseorang yang lebih jelek, lebih buruk daripada wanita tersebut. Sudah zina, membunuh lagi. Ada yang lebih buruk ternyata. Man ya asad minha ya Jibril? Siapa yang lebih buruk daripada wanita tersebut yang memzina, yang membunuh anaknya?" Qala tarikus shalah. Yaitu orang yang meninggalkan salat. Zaman Nabi Musa pun kewajiban salat sudah ada. Zaman-zaman sebelumnya pun kewajiban salat sudah ada. Bedanya cara tata caranya, bedanya waktu-waktunya. Nah, itu aja yang beda. Jadi zaman Nabi Musa, ya, seorang wanita yang membunuh dan kemudian berzina dan membunuh masih dianggap lebih ringan daripada yang meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, ya, termasuk keutamaan, menunjukkan keutamaan sholat, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan kewajiban sholat kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Lailatul Isra wal Mi'raj. Kalau kewajiban haji, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban zakat, itu semuanya melalui malaikat Jibril. Jibril kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ini wajib haji, ini wajib puasa, ini wajib zakat dan seterusnya. Tapi kewajiban puasa, kewajiban sholat lima waktu, langsung Allah yang menyerahkannya kepada Nabi Muhammad SAW di waktu Isra wal Mi'raj. Ini menunjukkan bagaimana ya besarnya atau kedudukan sholat di sisi di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan sini ini kewajiban bukan untuk kita melaksanakan sholat aja, tapi ini kewajiban untuk kita juga memerintahkan orang-orang di sekitar kita untuk mereka melaksanakan sholat. Kalau mereka lalai, kita tidak nasihati mereka. Mereka lalai, tapi kita tidak mendegur mereka. Berarti kita pun juga ikut berdosa. Kita pun juga ikut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Dan kalau sudah turun azab, azab bukan hanya didapati oleh orang yang bermaksiat, orang yang tidak melaksanakan salat, azab itu akan mengena semuanya. Kalau turun azab, na'udzubillah. Hai Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, murid daripada Sahibur Ratib, Habib Abdullah bin Al-Haddad, murid beliau yang dikatakan mafil aqwan misal Abdurrahman, dipuji oleh gurunya, tidak ada di dunia ini seperti ya Habib Abdurrahman bil Faqih. Yang mana Habib Abdurrahman alim besar. Suatu waktu Habib Abdurrahman ini didolimi oleh penguasa di zamannya, didolimi dengan dipenjara, didolimi dengan disiksa di dalam penjara, sampai orang-orang itu semuanya protes, orang-orang demo semuanya, orang-orang mau menghancurkan ya kerajaan penguasa di saat itu. Tapi Habib Abdurrahman mengatakan, "Lah, jangan-jangan ini semuanya bukan salah penguasa, tapi itu semuanya salah aku sendiri. Memangnya kok bisa? Kesalahan apa yang dilakukan? Apa Habib Abdurrahman ini mencuri? Apa Habib Abdurrahman ini merampok? Atau mungkin berzina? Atau membunuh? Sehingga dia dipenjara dan itu salahnya dia sendiri? Tidak, memang itu salahku, tapi bukan aku melakukan maksiat. Tapi aku mempunyai pembantu di rumah. Yang pembantu ini meninggalkan sholat suatu waktu, aku lupa mengingatkannya. Suatu waktu aja, bukan setiap hari. Pembantu, apalagi anaknya, apalagi keluarganya. Jadi ini akibat daripada aku lalai memerintahkan pembantu tersebut untuk melaksanakan sholat. Tadi dikatakan, wajib kita memerintahkan orang yang di sekitar kita, yang di bawah kekuasaan kita, baik itu pembantu, ataupun anak, ataupun istri, ponakan, adik-adik, wajib kita memerintahkan. Muru auladakum bisholah wahum abna'u sabak, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashar. Perintahkan mereka, perintahkan anak-anak untuk melaksanakan sholat ketika umur mereka sudah 7 tahun. Umur mereka 7 tahun itu sudah wajib diperintah sholat. Coba kita perhatikan anak-anak di rumah, adik-adik kita di rumah yang sudah umur 7 tahun, sudah persis umur 7 tahun dan mumayyiz. Sudahkah kita perintah mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Sudahkah kita rajin untuk memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan sholat lima waktu. Ya, itu kewajiban muru. Ini kewajiban bagi kita semuanya. Tanggung jawab. Kullukum mas'ulun. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing menjadi pemimpin. Dan masing-masing akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah itu wajib. Ayo nak. Kalau sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib kita perintah. Ayo nak, sholat nak. Ayo dek, sholat dek. Siapapun. Ketika umur berapa? Umur 7 tahun. Kalau kita tidak memerintah, berarti kita dosa. Kita punya anak, kita punya adik, kita punya siapapun yang di bawah kekuasaan kita. Kita tidak memerintah. Dibiarkan anak-anak tersebut tidak sholat. Kita dosa. Anak-anak tidak dosa. Anak-anak belum baligh. Tapi yang dosa adalah kita sendiri. Itu perintah dari Allah SWT untuk kita memerintahkan mereka melaksanakan sholat di saat umur mereka umur 7 tahun. Dengan syarat mumayyiz. Kalau sudah umur 7 tahun dan sudah mumayyiz. Apa mumayyiz? Ya'kul wa yasrab wa yastanji binafsih. Bisa makan, minum sendiri. Bisa istinja sendiri. Itu mumayyiz. Kalau makan bisa sendiri, minum sendiri. Artinya tidak kocar kacir. Kadang-kadang kalau masih belum mayis, umur 3 tahun minum. Habis minum pakai gelas, lempar. Itu berarti belum memayis. Kasih makanan di piring, tidak lama sudah kocar kacir di lantai isinya. Itu berarti belum memayis. Tapi kalau makan dengan benar, makan dimakan yang di nasi, tidak dilempar piringnya, istinja juga bisa, untuk qadail hajat istinja dengan sendiri bisa, berarti dia sudah mumayyiz. Itu sudah wajib diperintah untuk melaksanakan sholat. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashar. Dan ketika umur mereka sudah sampai 10 tahun, maka wajib untuk kita memukulnya di saat mereka tidak melaksanakan perintah kita. Perintah wajib umur 7 tahun. Terus wajib kita perintah setiap sholat 5 waktu itu. Setiap azan wajib kita perintah. Sampai umur 10 tahun. Ya, itu hanya wajib perintah. 7 sampai umur 10 tahun diperintah. Artinya kalau diperintah sholat, tidak melaksanakan sholat, kita tidak wajib memukul. Bukan tidak boleh, tapi tidak wah. Kalau memukul pun tidak apa-apa. Tapi tidak wajib. Kalau misalnya tidak memukul, kita tidak dosa. Yang penting perintah. Perintah dibarengi dengan tahdid. Yang perintah ini wajib dibarengi dengan ancaman. Ayo nak, sholat nak, awas ya. Kalau tidak sholat, tidak dikasih uang jajan. Kalau tidak sholat, tidak dikasih makan. Kalau tidak sholat, tidak dikasih izin untuk bermain. Kalau tidak sholat dan seterusnya. Ancaman. Kalau tidak sholat, anak pukul loh. Benar-benar. Ini ancaman harus ada kalau sekiranya anak itu tidak takut atau tidak taat kecuali dengan ancaman. Wajib diberikan ancaman. Sampai umur 10 tahun. Umur 10 tahun diperintah tetap tidak mau melaksanakan sholat. Wajib dipukul. Ayo nak, sholat nak. Nak mau sholat. Nah, sholat. Awas loh, anak pukul. Tetap sampai keluar waktunya tidak sholat. Pukul. Ya. Jangan takut sama ham. Takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ham itu buatan Yahudi. Buatan orang-orang Yahudi. Agar mereka orang-orang Islam itu tidak bisa mendidik mereka. Anak-anak mereka, keluarga mereka dengan didikannya Rasulullah SAW. Itu didikan Rasul. Ini perintah Rasul. Rasul dari siapa? Rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan buatan manusia. Perintah untuk mereka dipukul itu perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah s.a.w. Bahkan Rasul mengatakan rahimallahu imra'an allaqa fi baitihi sautan yu'addibu bihi ahlah. Rahimallahu imra'an, kata Rasul, didoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang menggantungkan pecutnya di rumahnya, yang pecut itu dia gunakan untuk mendidik keluarganya. Gantung pecut itu di rumah depan kamar itu, keluarga anak-anak adik-adik melihat tahu ya. Jangan hanya dikasih permainan ya, dikasih teknologi macam-macam, dibiarkan nonton TV, dibiarkan untuk bermain keluar tanpa kita suruh melaksanakan sholat, dosa. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Bukan ku anfusakum aja, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian wa ahlikum. Keluarga kalian wajib kita selamatkan. Bukan nafsi-nafsi, yang penting anak sholat itu urusan dengan Allah, mereka dengan Allah. Nah, dalam riwayat ada seorang anak di akhirat nanti akan menuntut orang tuanya. Di saat anak tersebut dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka karena dia tidak dididik dengan baik, karena dia tidak melaksanakan kewajiban Allah, karena dia tidak melaksanakan sholat lima waktu, masuk neraka. Tapi sebelum dimasukkan neraka, dia protes sama Allah. Ya Allah, aku akan protes. Aku seperti ini di dunia. Iya, aku tidak sholat, aku tidak begini-begini-begini. Sebabnya orang tuaku. Orang tuaku tidak pernah mendidik aku. Tidak pernah memerintahkan aku. Tidak pernah memukul aku ketika aku tidak sholat. Tidak pernah mengajariku ilmu agama. Tidak pernah memberiku nasihat-nasihat untuk takut kepada Allah SWT. Betul, katanya Allah SWT. Allah Maha tahu. Allah bertanya ke sini supaya kita-kita ini tahu nanti apa yang akan terjadi di akhirat. Betul, iya betul, katanya orang tua. Kalau begitu inti semuanya sama anak-anak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi minzalik. Padahal orang tuanya orang soleh sebenarnya. Orang tuanya rajin melaksanakan kewajiban, rajin melaksanakan sholat lima waktu. Tapi kan sebab anak lalai untuk diperintah, lalai untuk dididik, lalai untuk diajarkan, lalai untuk dinasihati. Ini yang sebab mereka terjerumus juga ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi bersabda, dalam sabdanya Rasul berkata, la yalqallaha ahadun bidzambin a'dham min jahalati ahli. Tidaklah seseorang ketika menghadap kepada Allah membawa dosa yang lebih besar dosanya daripada kebodohan keluarganya. Kebodohan keluarganya. Keluarganya dibiarkan bodoh, bodoh bukan dari ilmu umum tapi bodoh daripada ilmu agama. Keluarganya tidak ngerti tentang baca Quran, tidak bisa baca Quran. Keluarganya tidak ngerti bagaimana siapa itu Rasulullah SAW, siapa Nabi mereka, bagaimana akhlak Nabi mereka, siapa orang tua Nabi mereka dan seterusnya. Tidak kenal. Taunya hanya bahasa Inggris, taunya komputer, taunya IPA, taunya teknologi. Oh, kalau main HP pinter, main internet pinter, tapi urusan agama tidak bisa apa-apa. Ini tanggung jawab orang tua. Dan siap-siap untuk dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu kita katakan tadi bahwasanya wajib diperintah umur 10 tahun, umur 7 tahun dan wajib dipukul untuk kalau tetap meninggalkan sholat, diwajib dipukul ketika umur mereka umur 10 tahun, sudah genap 10 tahun. Berapa banyak di antara kita punya anak-anak, punya adik-adik, punya keluarga yang masih kecil-kecil, yang kita bisa memerintahkan untuk mereka melaksanakan sholat, tapi kita tidak merintah. Bisa kita memukul, tapi kita tidak memukul. Umur 10 tahun, tidak dipukul, berarti kita dosa. Kalau kita tidak memukulnya, berarti kita dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang dikatakan oleh Imam Haddad, hati-hati. Ya, ini sholat bukan urusan, bukan sesuatu yang remeh, tapi ini urusan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sudah sholatnya baik, sholatnya bagus, maka insyaallah akan menjaga diri kita daripada perbuatan yang mungkar, menjaga daripada perbuatan maksiat, dari perbuatan yang keji. Kalau kita sholat yang benar, kalau kita sholat dengan yang semestinya, ya insyaallah kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita akan menjaga kita. Sholat kita akan menjaga kita daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita benar. Nah, dan ini kewajiban bukan hanya untuk kita juga, tapi kewajiban untuk keluarga kita, diperintahkan untuk mereka melaksanakan sholat lima waktu, khususnya sholat lima waktu. Ini contoh tapi sholat. Bukan berarti sholat lima waktu diperintah berarti yang lain tidak, anda. Kewajiban yang lain pun juga wajib. Puasa Ramadan misalnya. Ketika puasa Ramadan, apa wajib anak-anak diperintah untuk sholat, untuk puasa? Sama seperti sholat. Artinya apa? Kalau sudah umurnya 7 tahun dan sudah mumayyiz dan dengan syarat tambahan dan mampu melaksanakan puasa, wajib untuk diperintah berpuasa. Umur 7 tahun ini mumayyiz, masih kecil kan umur 7 tahun, tapi sudah mumayyiz. Umur 7 tahun mumayyiz. Kalau umur 7 tahun belum mumayyiz, tidak wajib diperintah. Ya, kadang mumayyiznya seseorang atau anak-anak berbeda-beda. Ada yang umur 7 tahun sudah mumayyiz. Ada yang terlambat, umur 8 tahun baru mumayyiz. Ada yang mungkin sampai 9 tahun baru mumayyiz. Ada yang mungkin awal mumayyiznya. Umur 6 tahun sudah mumayyiz, dia pintar, cerdas. Yang penting kalau sudah umur 7 tahun dan mumayyiz dan dia mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan, wajib diperintah. Tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan tidak berpuasa. Ya, wajib diperintah aja umur 7 tahun sampai 10, enggak wajib dipukul. Ya, diperintah tidak melaksanakan ya sudah, yang penting dengan ancaman, awas ya, puasa harus. Puasa apa ini? Puasa resmi, puasa dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. bukan puasa setengah hari. Ada yang namanya puasa apa? Ya, puasa beduk, puasa duhur. Ya, jadi waktu beduk, waktu duhur makan. Ada yang puasa asar mungkin. Itu asar puasa, makan. Ya, itu bukan namanya puasa. Yang namanya puasa itu apa? Menahan diri dari apa yang membatalkan puasa dari semenjak subuh hari, terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi itu untuk mengajarkan anak-anak agar terbiasa, tidak masalah. Anak punya anak pun juga begitu, umur 5 tahun sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa. Nah, dengan terbiasa dengan cara seperti tadi itu, puasa duhur, tidak apa-apa. Puasa duhur, ayo nanti kalau sudah duhur, azan duhur, jadi dari subuh kita ajak sahur bareng. Nanti sampai subuh, awas, tidak boleh makan sudah subuh, sampai duhur. Nanti kalau sudah duhur, azan, dikasih waktu 5 atau 10 menit untuk makan. Ayo makan, cepat. Oh, makan dia. Sampai maghrib. Nah, nanti dia merasa berpuasa. Tidak apa-apa, jangan dikatakan. Percuma loh, kamu tidak puasa itu. Itu hanya lelucon aja itu. Ya, semangat akhirnya anak-anak itu. Nah, alhamdulillah, dipuji. Alhamdulillah, hari ini kamu bisa berpuasa. Ya, nanti sudah berapa lama, beberapa waktu berjalan. Ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa berpuasa penuh. Dari subuh sampai maghrib. Nah, khususnya ketika sudah umur 7 tahun memayis. Ingat itu umur 7 tahun memayis. Mampu ya. Kecuali kalau tidak mampu. Kita perintah untuk sholat. Dicoba melaksanakan puasa. Kita perintah untuk puasa. Dicoba untuk melaksanakan puasa. Tapi di siang hari aja sudah muntah-muntah. Sudah sakit-sakit. Sudah demam. Tidak kuat. Ya sudah, jangan dipaksa. Wah, harus. Tidak boleh dibatalkan. Wajib masuk neraka loh. Akhirnya diopname di rumah sakit. Ya, ya, ya sudah, kalau masih belum mampu ya nak bu, nak pak, jangan dipaksa. Ya, kalau nanti berarti belum mampu. Kalau sudah tidak belum mampu, tidak wajib. Sampai kapan? Sampai mampu. Tergantung anaknya. Kalau sudah mampu, wajib diperintah. Kalau sholat kan semuanya insya Allah mampu. Wah, tidak mampu sholat, tidak ada. Anak-anak bermain 1 jam 2 jam bisa kok untuk sholat aja, tidak bisa. Nah, kalau puasa kan agak berat, beda dengan sholat. Ya, oleh karena itu. Ada tambahan. Kalau puasa ada tambahan. Diperintah anak itu untuk berpuasa. Kalau mumayyiz umur 7 tahun. Dan kalau bisa melaksanakan puasa. Mampu melaksanakan puasa. Kalau syarat, syaratnya hanya 2. Mumayyiz dan umur 7 tahun. Ini syarat untuk diperintah ya. Bukan syarat sahnya puasa, sahnya ibadah. Kalau sahnya ibadah. Anak sholat, anak puasa, anak wudu. Apa sah ibadahnya? Cukup syaratnya 1 untuk sah. Yaitu syaratnya mumayyiz. Yang penting mumayyiz itu sudah sah. Mau dia umur 7 tahun atau belum genap 7 tahun sekalipun. Boleh sholat, sah sholatnya. Artinya sah sholatnya. Sah puasanya. Bahkan kalau sholat berjamaah jadi imam pun boleh. Ya, walaupun ya, tidak dianjurkan. Karena mazhab yang lain mengatakan kalau belum baligh, tidak sah menjadi imam. Tapi mazhab kita, mazhab yang Syafi'i, walaupun belum baligh, sah menjadi imam. Yang penting sholatnya sah. Kapan sholatnya sah? Kalau sudah mumayyiz. Tidak bergantung kepada umur. Kalau sudah mumayyiz sah sholatnya. Kalau sudah mumayyiz sah puasanya. Kalau sudah mumayyiz wudhunya sah. Dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang lain sah dilakukan. Semuanya. Kalau sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz tidak. Jadi anak 4 tahun, 5 tahun belum mumayyiz sholat. Ya itu sholat-sholat aja. Hanya belajar sholat lah. Tidak sholat beneran. Puasa, puasa, puasa aja itu. Wudhuk, diajarkan wudhuk. Tapi belum mumayyiz ya hanya wudhuk-wudhuk aja. Tapi bukan wudhuk beneran. Tidak dianggap sah wudhunya. Kenapa? Karena belum mumayyiz. Kapan dianggap sah wudhunya dan ibadah yang lain? Kalau sudah mumayyiz. Ini syarat untuk sahnya ibadah. Tapi bukan syarat untuk diperintahkan. Kalau diperintah ada tambahan syarat selain mumayyiz. Yaitu umurnya harus genap 7 tahun. 7 tahun ini ketahui itu hijriyah bukan masehiyah. Kadang-kadang kan berbeda. Ya, tahun hijriyah harinya lebih sedikit daripada tahun masehi. Ya, tahu harinya lebih dikit. Jadi 7 tahun bedanya mungkin banyak itu berapa bulan mungkin. Nah, ini patokannya adalah hijriah. Jadi setiap anak-anak harus kita masing-masing pun juga harus tahu kita umurnya menurut hijriah berapa, tanggal lahir kita hijriah berapa, anak kita hijriah berapa. Ya, ini harus diketahui. Kenapa? Karena hukum-hukum agama semuanya bergantung kepada hijriah, bukan bergantung kepada masehi. Tadi dikatakan umur 7 tahun wajib diperintah. Umur 7 tahun ini bukan 7 tahun masehi. Tapi 7 tahun ini tak jatuh 7 tahun hijri. Umur 10 tahun wajib dipukul kalau tidak mau melaksanakan sholat atau puasa. Itu kalau 10 tahun hijriyah. Ya, bukan 10 tahun masehi. Ini yang sekiranya bisa disampaikan. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayat dan taufik dan kekuatan untuk istiqomah melaksanakan salat lima waktu, istiqomah beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kekuatan untuk meninggalkan semua kemungkaran dan kemaksiatan, dan semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah bagi kita, orang tua kita, orang anak-anak kita, orang keluarga kita yang kita cintai, anak orang-orang yang kita dekat, yang punya hubungan baik dengan kita. Semoga diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga dijadikan kita dan mereka semuanya orang-orang yang istiqamah melaksanakan sholat lima waktu dan istiqamah melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadinnya kunya sholihah jami' asami la di khairid dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.